달려 유럽이나 남미나 이런 스러운 스타 남자리 우리 모두 외알이 멀었어 우리 Bismillahirrahmanirrahim. Waqtarabal wa'dul haqqu fa'idha hiya syakhisatun absarul ladhina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Antum laha waridun. Wataroba lan wis parek apa alwa'du apa janji alhaqku kang hak. Wataroba lan wis parek apa alwa'du apa janji alhaqku kang hak. Yaumul kiamat iki wis parek apa dina kiamat. Fa idzan mukonalikane kiamat ya utawi kejadian ayul kisatu tegese kejadian iku ngene, sakhisatu. Iku terbelalak utawi corong jomanane mendelik terbelalak apa absorul ladina kafaru apa piro-piro peningali wong-wong sing kafir fidalikal yaum ing dalam mengkono-mengkono dina li syiddatihi krono bangete yaum yakulu nang ucap sapa kufar ya wailana utai ya wili tambihi krono makna tambah nyilingno ya wailana duh ciloko kita halakana tegesi ciloko kita kodukuna teman-teman ono kita fit dunia ing dalam dunia iku fi ghaflatin ing dalam lali min hadzal yaumi saking ikilah dino balguna bali ana sapa kita iku zalimin aku wong kang ngani ngaya kabeh anfusane awak dhewe kita iku mesti diarani zalim bitak dibina sebab oleh gorono kita ar-rusula ing para rusul innakum satemene sira kabeh ya ahla makkah penduduk Mekah malan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing mamin dunilahi saking saliyane apa iri dikisi saliyane apa minal awsani sang bro-bro berholo iku hasobu jahannam iku bakal jadi urup-urup panen roko kue lan barang simbok sembah iku bakal jadi urup-urup panen roko waku duha dikese urup-urup panen roko antum tesiro kabe laha maring nariku wariduna iku bakal mlebu kabe dakhiruna dikese mancing kabe via yang dalam nar laukana ditektir ono sopo ha ulai sopo mengkono-mengkono sesembahan ayil awsanu dikese bro-bro berholo terus sesembahan ana iku alihatan iku pangeran kama kok din perkara zamtum kang wis nyangka sira kabeh ma waraduha mengko ora bakal masuk sapa haula ha ing nar takhuluha tegese ora masuk sapa haula ha ing nar wa kullun sabar-sabar suci minal abidina sing wong sing nyembah wal ma'budina lan sing den sembah fiha ing dalam nar ku khalifuna iku langgeng kabeh lahum tetep kedue kabeh ilil abidina kedue wong sing nyembah kabeh sing nyembah berhala kabeh fiha iku tetap ing dalam nar zafirun te swara sing gemuruh atau sing pokoke swara sing boten enak wong hale utawi ahli nar fiha ing dalam nar iku la isma una iku ora iso krungu sapa ahli nar si aneng perkara li siddati hilyaniha utawi golayaniha krana bangete gemuruhe anar wa nazalalan tumur nama kolas mangsane ngucap sapa ibnu zabar oleh ngucap ngene ubida den sembah sapa uzair Uzairu Nabi yang soleh wal masih ulan Isa al masih wal malaikat ulan poro malaikat fahum mongko TKB berhubung Uzair masih iku disembah iku fahum mongko TKB finari yo berarti neng roko alam utadoma ing atase tatrapani perkoro to ketentuane perkoro takut dama kang disiapa mas apa sing turun dawuh innal ladzina sabaqat lahum minnal husna innal ladina saat temen yang akeh sabakot yang kamu sedisik lahum kedua ladina minna sanging kita innal ladina sabakot lahum minnal husna apa yang sedisik alman zilatul husna apa panggunan kang apik kang luhur wa minhum lan setengah sangking alladina mante wong zikira kang disebut sopoman ulai kau temen kono mengkono kabeh aneh sanging nariku mupadu naiku den aduh no kabeh la asma ona ora krungu sapa akeh hasi saha ing swarane nar so taha tegese swarane nar wong hale te wong akeh iki kados Nabi Isa dan sebagainya fima ing dalam perkara istahat ingkang seneng apa anfusu mawak dhewe lagi nam nan naimi sange kenikmatan iku kholi diuna iku langgeng kabeh Layah zunora nyusano gumeng aladina opo alfazaul akbaru opo kekagetan sing gedhe. Wa huwa ti alfazaul akbaru ayu maro entot den perintah sapa fil abdi lan kawula ilan nari maring neraka. Wa tatala kolan mapak gumeng aladina atas takfilum tegese mapak gumeng aladina sapa al malaikatu para malaikat. Inta khurujihim nalikane metune ladina menal kuburi saking kubur ya kuluna padha dawuh sapa malaikat lagu maring kabeh hada yo. Hada utawi iki yaumukum dina sira kabeh alladhi yaumukum tuma'ana sira kabeh utawa dina janjeni sira kabeh fi dunya ing dalem dunya. Yaumana tuwis sama akatoyis sijil lilil kutub. Uta yauma iman suben dina sopno bifkur kelawan uskur. Muqaddaron hale den kirakno kebawa sedurunge lafadz yauma. Ewat kur yauma. Natwi nglempit ingsun asama aing langit. Di hari langit itu tak lempit ngendikane Allah kata yisi jili kaya dene nglempit te malaikat ini maknanya Imam Suyuti lil kitabi maring kitab ismu malakin te asijil jenenge malaikat maknanya kitab sohi fatib ni adam tegese lempiran-lempiran ngamali ibnu adam midamotihi nalikane mati ni ibnu adam walamu telamu zaidatun zaidah awis sijil lu utawa te maknane sijil as-shohifatul lampiran wal kitab uti maknane kitab bi makna waktu fi lan maknane sing ditulis walamu telamu bi makna ala lan gumanan ala wa fi qira'atin lil kutubi sebagian qira'an iku kata sijil lil kutub jam'an halir redaksi jam'an kama badana kaya oleh ngawiti kita awala khalqin ing kawitane kejadian an adamin sanging ora oh itu mbalekno ingsun ku ing makhluk badha idami sause ngilangno makhluk fal kafu mongko tikaf iku muta'alliqatun iku ta'alluq binu idu lan lafat nu itu wadomiruhu te domire kaf iku aidun iku bali ila awal maring lafat awal wa ma timai masdariyatun bangsa masdariyah wadhan klan janji alena yang ngatasi kita mansubut dina sopno biwa adana wakdan mukodaron halid dan kirakno wakko blawis durungi da wakdan alena ewakna teksis janjini kita wakdan alena wahuwa tidawa wakdan alena ngakidun iku naukidi limat muni mamaring kandungannya berkoro ko blawikan sedurungi wakdan alena inna saktamne kita iku kuna anu sopo kita iku fa'ilina iku sing iso ngelakoni kabeh main berkoro wakna kawas janji kita walaupun kata penalan teman-teman harus nulis kita di Zabur yang dalam Zabur di makna kitab, iklan maknanya kitab was dadi titahku sing tak tulis ning Loh Mahfud atau ning kitab suci aku tu billah itu kisah bura-bura kitab ya Allah al-munazalati kang jendurun mimpati zikri saking sausi zikir di makna umil kitab, iklan nganggo maknanya indu'i kitab Allah dikang aindawai kang ana yang kersane Allah apa sing wis tak tulis annal ardu sak temene bumi temriki maksudi mana ni ardol jannati tegese bumi ne swargo. Iku yari suai ku marisa ing arat. Sopo ibadi piro piro kawula isun. As-solihuna kang soleh kabeh. Annal ardo yari sua ibadi as-solihun. Uta ida as-solihun iku amun iku umum. Fikuli solihin ing dalam saben-saben wong sing soleh, sing pantes, sing iman. Fikul isolihin dalam saben-saben yang sing soleh atau sing iman. Inna fiyada satamna ing dalam iki il Qur'an itik si Qur'an labalahun yakti ini ada kecukupan. Yakti ini ada kecukupan. Qur'an iki wis cukup dadekne kowe bekal mlebu swarga. Kifayatan tegesi wis cukup. Fi dukhulil jannati ing dalam dadekne kowe mlebu swarga. Di kaum yang kecil kaum abidina kang ngibadah kabeh. Maknanya aminina tegesi kang iso ngelakoni kabeh bi iklan Qur'an. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad wa Muhammad ila rahmatan kecuali anamiku mukdadi rahmat. Ail rahmati tegese krana dadi rahmat. Lil alamina kedhe wong sak alam kabeh. Ail insi tegese alam manusa wal jin lan alam jin bika sebab sira. Kul ngucap sira Muhammad inama yuham sinidin wahyana ila ya maring ingsun apa annama ila hukum. Sak temene sesembahan sira kabeh ilahu pangeran wahidun kang siji. Ayma yukha tegese ora den wayah no ila ya mari ingsun fi amri ilahi tegese ing dalam urusan kepangeranan. Apa ila wahdani ya tuhu kecuali keesaane Allah Subhanahu wa taala. Fal antum bo yo ana sira kabeh muslimuna gelem Islam kabeh gelem nurut kabeh. Mungko duna tegese nurut kabeh lima maring perkara yukha kang den wayah apa ma ila ya mari ingsun rupane min wahdani ya til ilahi saking keesaane Allah. wal istifamu te istifam kulil bima'nal amri kelan nganggo maknane amar maknane perintah. Pun kula terangaken iki dados ayat niki sami kalian awal juz 8 wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli nawwa. Dados Walid bin Muwirah ini tiang kafir itu tidak henti-hentinya ngontrak orang-orang yang pinter silat lidah sing iso meruntuhkan hujah argumentasi sing dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sing masyhur niku ketika Kanjeng Nabi ndamel pengumuman, "He wong-wong sing nyembah watu, niku wak sifatin rokok disifat waku duhan nasu napa wal hijara." Dadi urup-urupane neraka iku menungso kalian napa watu. Lah, maksude watu niku berhala sing disembah. Dados kalau balik malik ben boten salah paham ya. Sing dimaksud disembah niku rak watu. Mergo dosane kafir Mekah niku nyembah napa watu. Berarti ketika ana khitab innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kowe lan apa sing mbok sembah iku somben dadi neraka. Mergo neraka napa waku duhan nasu palhijar. Terus Walid ya tiang-tiang kafir nyewa jenis Ibnu Zabaron bocah pinter, kafir pinter. Terus menyimpulkan satu kesimpulan sing dadekno paradok. Gini ku terus Kanjeng Nabi diomongi Ibnu Zabaron ngeten. Beneran nak aku ambek watu ning neraka. Lah piye nomat? Pokoke kowe lan apa sing mbok sembah mlebu napa neraka. Terus Ibnu Zabaron ngenyek Kanjeng Nabi. Au bida uzairun wal masih wal malaikat fahum finnar ala muktadoma takoda. Nak barang sing disembah mlebu neraka berarti Nabi Isa mlebu neraka mergo disembah tiyang Nasrani. Uzair dia mlebu neraka mergo disembah tiyang Yahudi. Para malaikat sing disembah kaum tertentu nggih mlebu napa neraka. Niku saking senenge tiang-tiang kafir memutarbalikkan istilah sing nate dirilis utawa didawakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wis kacau. Nggih kacane ngeten jare ulama-ulama. Wong Arab niku asline ngerti nak wa ma maniku. Mane sampean bener ana aku sithik-sithik nggih. Maniku ra apa, apa niku huirul akil. Maniku barang, barang niku huirul akil. Mergo wong Arab nak muni man takbut berarti wong, paham nggih? Nak ma takbut berarti barang. Mestine nak mereka mau insaf ketika Allah dawuh kamu dan barang yang kamu sembah. Iku ra wis gak nglebokno Isa. Mergo Isa iku manusa. Tapi dasar mereka kepengin jatuhno Nabi Muhammad, kamu dan manusia yang kamu sembah, padahal ma niku dari awal gak nglebokno manusia, paham ya? Berarti mereka mau ta'anut, mau ngengel-ngengel perkara. Terus kamu aneh kayak kiai, nonton ini misalnya kiai lah anak dungo ya ngobos. Nah jadi kan gampang, misalnya sama jadi kiai dinyak wong dole. Kiai lah anak dungo orang mesti mandi, jute dungo ya juga melarat nganti mati. Ya anak kiai ini orang mandi ya kue wae sih mandi. Jadi sampean harus terlatih ya, makanya kue nak wani jadi ulama pangeran itu termasuk syaratnya ke wani cangkem elek. Wah, wani apa cangkem elek? Tahu lah ulama cangkem apa itu so, paham itu ulama itu cangkem elek apa? Elek. Atau swingi ngaji wingi pas ahad sore kan jinak bilang orang terang orang paham paham gitu. Dawa sakilat ka umuk cek si ale buah benar. Misalnya begini, ini penting sekali. Karena kalau orang tuh terlalu bodoh itu nak gak digodam nganggo watu sing gede apa lu sing gede ora pecah tenan nanti kudu nganggo cangkem elek. Yaitu sing masyhur itu dialog itu mat kowe iku munamune kiamat iku parek kok nganti saiki ra kiamat padahal mulai Nabi Adam nganti saat ini kan beratus-ratus tahun zaman Nabi Muhammad pun beratus-ratus tahun faktu bi abaina ing kuntum sadiqin ya lho mat mbah-mbah mbok adenan mbok sapa lah pokoke mbah-mbah iku tangekno terus takoki kowe iku nabi tenan ta ora berita kiamat tenan to mulai dhisik kowe ngomong kiamat parek kok mulai Adam nganti saiki ora kiamat. Saiki ngene mat, fa tu bi abaina ing kuntum sadiq. saiki bapak amtangekno terus tak takoki. Itu Nabi mendel mawon terus diwarai mbek Jibril. Diwarai ngeten. Mereka mengukur kebenaran lewat nakoki wong mati itu yang bikin ukuran siapa? Orang-orang kafir. Kanjeng Nabi jadi korban ukuran itu. Faham ya? Kau baca ni malah itu orang tenar. Jadi kau isoh senang kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran kebenaran nangek nawang mati yang bikin siapa orang kafir kan? Kanjeng Nabi jadi korban. Kon bukti nomat tak kau itu bener tenar. Wong sing mati tangek nong kok tak kau itu bener tau ora. Lu yang bikin ukuran mereka kok kanjeng Nabi jadi korban. Makanya kanjeng Nabi kan jawab malaikat Jibril. Yang ini sing gawe ukuran itu kue. Wong kafir tangek nong kue. Wong aku karek nako. Wong sing gawe ukuran kue. Wong aku bukan nako. Bukan nangek no, kan tidak fair kan? Paham ya? Makanya kue tak pacaran atau lagi nong seneng kue, kue podo marka ini mesti podo. Kue nak konco aku akrab tenan, aku utangi duit 2 juta. Nak ragu utangi berapa ya konco akrab? Mestinya kue nak pinter jawabnya, yo kue sing utangi aku 2 juta, nak jeng aku konco tenan ukuran sing gawe kue, aku jadi korban. Paham ya? Jadi orang kalau bikin ukuran itu pasti pecundang, pasti ngawur karena dia sepihak kan. Mas kira seneng aku tenang, wis iki digalo boem gak anut aku. Kan gak fair kan. Mosok gara-gara seneng bojo misalnya kowe kon ninggal boem. Mestine kowe yo kaya ya bodho kan aku tenang boem tinggal anut aku kan. Sama-sama bikin ukuran kan, jangan kok dia yang punya ukuran, kita jadi korban. Karena kalau seneng, kalau kiai dengan ramanti, aku seneng. Biasa mawon aja lah. Kadang dolim dengan kiai lah dengan ramanti. Ya, nak kiai ramanti ya genti sing dulu maling copet gak masalah. Dan mereka kalau memang hebat, ya buktinya mereka lebih mandi. Lama ini penting itu di ulama itu wajib cangkem elek. Karena gak iso, mau itu didebat rai iso. Kudu podo cangkem elek. Kau rasa makso. Gusti kulo ra isen ora mandi kulo malah kangelan lha apa pangeran mbok elok-elokno ora podo cangkeme elek pangeran mbok elok-elokno lha apa dadi wong kudu pede seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad disebut pinter hujjah. Pinter hujjah ki ngoten niku kula baleni malih. Orang kafir itu bikin ukuran kebenaran sendiri. Nak Muhammad iku bener, Muhammad kudu iso nangani wong mati. Lho ukuran itu yang menciptakan kan mereka kan. Kanjeng Nabi jadi korban tolok ukur itu Nabi kok nangekno wong mati. Mestinya kalau mereka kafir kan ukuran itu mereka yang bikin ya mereka sing nangekno wong mati kan. Terus Nabi lek arek nakoki fair no. Paham ya? Ora kok mereka bikin ukuran Kanjeng Nabi sing kon nglakoni. Waktu gale sampean di ukuran berteman. Utekem wis elek to mak nggih ukuran kanca akrab nek kanca aku akrab tenan nggih dhuwit 2 juta. Mosok ambek kanca di 2 juta wae iman. Lu ukuran kenapa? Nak ambil utang-utang air, rasa aku juga ukuran konco tak seneng kan? Ujuk-ujuk bagi ukuran nak seneng aku tenar, aku kayak 2 juta. Sini nak adil kan? Ya wes, kena seneng aku tenar, aku gaya ukuran apa? Juga gua aku. Faham ya? Lepas itu gaya ukuran, aku juga gua aku. Sodo-sodo gaya mikir, bahasa Arab. Lepas itu pentingnya hujah. Iya, podo hujah ini podo aja. Makanya Sayyidina Umar paling gak seneng ke orang Yahudi, ini masyur peristiwa Mi'raj. Sayyidina Ali ya cerdas-cerdas sih orang, nanti gak kuat ke orang Yahudi. Li, Ali, apa ya? Jadi si kita mengangkat Sito, diangkat oleh Ali. Sito angkat pisang, nyura iso blok-blok-blok. Bareng kan jenak jari si orang Yahudi, lah ngono itu loh. Jari ini balamu, nak menjemput Muhammad itu balamu, sahibu, ngono jari balamu iso Mi'raj ning langit. Nah, mengangkat sikil loro era iso. Terus saya tidak lagi ngerti bahwa itu kritik orang Yahudi terhadap kemungkinan Mi'raj. Akhirnya saya tidak lagi saya ngerti bahwa kelakuan orang Yahudi. Ya saya ini gendenan. Aku sing ngongkon, kue sing lakoni. Nanti kalau suwon kena ada di kiai, jadi orang soleh aku rasa termakan provokasi ini orang dolim. Jadi sopo kiai dungane mandi, nyatane uripe loro. Jadi sopo wong apal Quran uripe nak raus. Angge nak mereka gawe ukuran, kita juga gawe ukuran. Wah, nak mereka gawe ukuran, ge. Nah, misalnya kalau sekolah biangga jadi kiai, ora ideal, ora salah, ya ora nabi. Ana wong nyalah nugus dinan kiai kok kelakuane ngene-ngene. Ya wis sing dadi kiai wae dari awal kan ya ora seneng dadi kiai. Blok-blok kan. Aneh-aneh. Kowe ora usah terjebak mbek ukuran yang mereka cep. Sekali kamu terjebak, masyarakat itu nuntut terus dan tidak ada selesainya. Salah kiai sugah dituntut, kiai kok sugah rasuhu, kok melarat dari kiai kok melarat dengan lombok orang. Bahkan nate wonten kata lonte ini wong nak wong gawe rumus lonte wakem mereka wong Islam durawani wayo. Kau nak wong Islam wani wayo, kau lonte entek. Tengok tu, mereka tiap wong soleh sitok misalnya nambahi telur, nak wong soleh sepuluh, rak wes nambahi telur puluh tu. Ibu wak sing dalan-dalan tak wes dirabi di Mustofa Rukin. Kan lucu kan, maksiat maksiat maksiat di dewi korbani wong soleh jadi mereka rak film nopo wayo. Wong wow, rumus kau tak boleh. Ibu lo capek, ibu wayo wes. Gua nak sebab pekat Arabi aku lah, tapi wes kan mereka tak punya nyali juga kan. Untuk rabi umrah jelas kan, tapi itu jadi walhasil wajib cerokulo jadi ulama cangkem elek. Karena ada masalah-masalah yang enggak bisa dijawab kecuali yang aku cangkem elek ni wow, faham ya? Ini yang masyur teng awal juswalu asbabi nuzule kan Nabi ditakok imat nak pedus mati sing mateni sapa. Nabi jawab apa? Aneh mata agama, sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan manusia halal. Artinya sing disembelih lewat tangan manusia, iku halal. Sing kreatif ya Allah langsung haram. Iku agama kok aneh, Mas. Kudune sing mati langsung asli mati ku sing halal mergo kersane Allah. Tapi cangkem kok. Ya akhirnya sahabat cangkem elek, ya wis nak halal pangan kowe dhewe. Iya, apa dijawab ya agak. Lucu kan mereka yang membangun logika mesti ini wedhus yang mati dhewe iku sing halal. Mergo Allah langsung sing lewat disembelih haram mergo lipat tangan manusia. Tapi kok terang opo yo wis brengkel. Carane yo wis ngene ae sing tak sembelih tak pangan aku. Sing dipateni Allah langsung batang pangan kowe. Iku sing ngono ae iso ngene kudu dicangkem elek wajib kowe napa? Cangkem. Iku jenenge hujjah. Nggih jenenge napa? Hujjah. Karena kalau ada di kiai ada buat syarat nak khusyuk, kalau tidak kon kiai, mungkin ada di kiai PD salah Allah tenang, sudah mengerti lah, yo kon gede ni jadi nak buat. Kalau bolak balik, kalau kan buat nanti film pidato, ya orang kerana gede dan buat bakat mau, sering. Ulang nanti konten yang udang kalau kaku hati pidato mengerti betul betul. Sebut dia kejadian di JAP, kok gak belum siap lah. Lah yang gue sempit terape, gue nabi jatuh nih dia. Wah aneh-aneh. Gue gue sengroh HP, gue malah ngajak-ngajak uang gue seng lapor nih. Siapa gue seng anu, tuh gue sengroh HP buku gue ya. Aku lah bertanya ngalim. Kayak nabi jatuh sebut. Aku isi isu beda, nabi gue nggak nak sadar dengan orang ngalim. Gue JAP. Yang nyak uang, masa aku gak mau di JAP rak belum gue sarap. Tak apa. Jadi memang itu pentingnya kerja. Ya, pentingnya apa? Hujjah. Dan itu masyhur di kalangan ulama sampai ada banyak kitab jenis hujjah itu wah al-baligh. Memang hujjah itu harus ditata. Itu kesalahan tiang-tiang soleh zaman akhir itu seorang cerdas. Di sidik, amanat, tablet, tapi bukan fatona. Tidak ada kecerdasan. Padahal riyan itu nabi-nabi menang nabi wong kafir itu baru kaya apa? Cerdas. Ini cerdas itu hukum sakit diwala-wala. Sekali sampean gak cerdas iku kalah mbek wong kafir. Jadi niku wae misalnya saat ini ternyata kiamat belum terjadi sampai sekarang. Zaman Nabi wis ngendikan par. Nganti saiki 1435 nggih ijek urung kiamat. Kamu harus punya kecerdasan. Jare parek kok ora kiamat-kiamat. Satu kecerdasan statistik. Misalnya kalau umure akhirat itu selawas-selawas. Umpama donya umure sak miliar wae tetep cepet. Dibanding sekian abad-abade abad nganti ora ana waktu batas A. Wonten nate sing ngitung niku. Kula nate maca kitab niku. Donya sak isine sak umure niku nek diitung dibanding abadine akhirat mung 8 menit. Pinter 8 menit. Iku 0,000 pinten komane. Donya mulai Nabi Adam nganti kiamat dibanding abadine akhirat mung namung pinten 8 menit. Namung pinten 8 menit. Tapi kalau kamu melihat nuruti wong kafir wong mulai nabi diarani parek kok nganti saiki. Orang kiamat terus dari Nabi Gorok. Nyata Nabi muni kiamat parek nanti saya kiamat kok. Gak kiamat kiamat. Ya sampean jawab ya kiamat no dhewe. Nabi benar kiamat ya kok. Kiamat no dhewe kok repot. Mulane Quran iku do ono sombonge. Wong saleh iku do ono sombonge. Nek gak ono sombonge repot. Mulane Quran nak dengan keangkuhane dawuh kul aminu bihi aula tumino. Iman yo karep ora yen napa? Karep. Karena nak wong dolim dituruti, tolok ukure wong dolim dituruti repot. Suatu kali kalau pacaran berlebihan sing lanang markah itu. Kowe nak seneng aku tenan awak mbek aku kabeh lho ukuran seneng kok. Yo repot sing wedok terjebak gelem pisanan padha edan ya kan. Karena ukuran biasanya menjadi pecundang. Biasanya ukuran yang diciptakan orang itu orang-orang pecundang, orang-orang tomah. Ukur kanca akrab nak oleh diutangi, nak oleh dijalui duit sekian, nak oleh biasanya suami istri juga gitu. Mas nak seneng aku tenan, ojo manggon ini. Mestinya kan bisa diwalik kan, nak gue seneng aku tenan, ya ujung ini kan. Kan gak ada selesainya kan. Paham ya, jadi dia terjebak ketika orang kafir nuntut Nabi. Mat nak Nabi tenan, Mekah dadekno kota sing gemahri Allah jinawi. Ono mata ae fatufat jirul andaro khilalaha tafjiro. Terus ngene-ngene, paling gak ngene mat, autus kita sama kama za'amta alina kisafan. Itu ngene loh mat, kuih sonatur adab ke langit. Auta tiya billahi wal malaikati qabila auta kowe ngene lho matke baris mbek pangeran terus diumumno pangeran nak kowe iku nabine. Ngukuran kok. Awe aku nalak kabeh itu min zukhrufin au tarqa fisama. Dadi kan dituruti ukuran itu tidak ada selesainya. Akhirnya kanjeng Nabi dijawab pangeran yo wis mak. Nak kepengin gawe ukuran yo kono kon gawe dhewe. Fa ini stato ta antab ta khiyana faqam fil ardi au sulaman fisama ai fa ta tiyahum fiaya. Walau sya Allah wala jama'akum ala luka falatakunan naminal jahilin. Maka juga katut goblok. Mengukuran sehingga mereka kok kue kangelan kepengen nuru menuruti. Wah melok goblok kue sebarno ae. Nah kalau suwon jenana jadi kiai ora usah terjebak ke ukuran yang diciptakan masyarakat. Kalau nuruti itu enggak ada selesainya. Dia enggak ada apa? Selesainya. Karena ukuran yang diciptakan masyarakat itu macam-macam. Dan zaman kalau nuruti semua capek. Tidak dituruti di geremungi, ya itu ini. Padahal tidak mau turuti ya ada saja yang salah. Yes, saya tidak tahu, saya nanti ngalami tenang. Mulanya saya setuju beda Imam Syafi'i. Ngadepi orang seneng itu pusing. Saya nanti tidak nyaran ngiyai orang yang lima pas bapak-bapak. Orangnya seneng saya tenaran malah ngel-ngel. Masuk sedih 24 jam menekani acara di ini saya tahu. Jadi ya, anaknya putri itu mau nikah, bengine kundangan. Cara begini, kundangan, kenduran. Jam songo ngakatno, jam loro resepsi. Berarti saat partikur jam undang pulau pembina telu. Berarti pembina undangan jam songo kena ngakatno, jam loro. Kulah nyaran nyayu, ya rada uti, ya rada uti, tapi tak turuti. Tapi aku nak setar ya, tapi setar nuruti, bar jadi budak, songo. Kulah ini kuni gugus, bukan percaya baik kili, ya pokoknya kulah percaya baik jenengan. Malah aku seneng gue percaya kili, orang percaya aku, nah aturan seneng ini malah ngelo aku deh. Aku bagi situ, nak orang dosa, enggak rupiah ya. Tak omongin ya. Ya, aku tekan dengan acara MKB, tapi aku gak ngulang santriku. Dosanya tanggung gue ya. Ya ampun, ngonton. Ya, aku aja tetap. Aku udah bisa jadi lorong, aku tekan dengan gue, gak ngulang santriku. Aku milih salah situ. Jadi itu yang akad mongkos. Masuk telur apa ya. Nah, misalnya kalau diturutin kok seminggu, kalau ngetarang nganten. Nah, anak nganten ini misalnya Magelang, Rembang Magelang, gak kiamat. Lah itu misalnya kok ngantene teko mertamu malih teng desa kula tenaran iki kepel nyambut kan. Enggak ada selesainya kan. Itu ki terus kali dituruti yo sak ngetenone ngantene kok ngantene teko malah nyambut. Itu enggak ada selesainya. Ya memang kita harus toleransi mbek tangga tapi tak akan milih ki milih sito. Jadi milih akak. Seliane ki liyo utawa sakono sak uni-uni. Ya itu contoh. Imam Syafi'i pernah ngalamin begitu. Sampai Imam Syafi'i syukur. Kemuka wong kene rapati seneng aku tenanan. Perkara ini mantel kan, kesel disenengi wong nemen-nemen kesel. Makanya masyhur dawuh Imam Syafi'i. Nak ana wong ngapiki kowe iku ya sanggep nikmat, mergo diapiki wong ketambahan kanca. Tapi nak ana sing ngeleki kowe ya nikmat, mergo bebasno kowe. Kowe wong ra seneng kowe ora bakal utang kowe, paham. Jadi sampai masyhur dawuh Imam Syafi'i, wa man asaa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing ngeleki kowe padha karo bebasno kowe. Kene wae mobil ra ketawani yo pantes wong ora cocok. Kono ora bakal utang kowe, ora bakal nyilih mobil kowe, ora bakal yo tulung kowe wong dene ora seneng. Lan jare Imam Syafi'i barokah wong alim iku kadang duwe tangga ora seneng, mergo ora pati ganggu jare Imam Syafi'i. Artinya ya itu memang penting. Ya karena kata tadi, enggak kuat sampean nglayani wong seneng itu enggak mesti nang kok. Lan itu baru kayak ngalim, jadi baru kayak Imam Syafi'i ngalim. Dia ini ngerti, nikmati Allah, ning wong seneng ya nikmat. Nah, ana sing ra seneng. saiki wong katut pintu masal iku mau supaya diterima semua pihak loro kowe ditampa semua pihak malah apa disenengi anger wong ditambah napa arek dadi wong lanang mulai wong ayu wong prongos wong kriting seneng kabeh pusing to padha wong anger wong kok seneng kowe ya napa paham itu terus kula suwun termasuk kebenaran sejati iku kudu lewat cangkem elek. Nabi Ibrahim riyen dawuh ngene. Him sing nutuk Ibrahim iku sapa? Jare Ibrahim ya takokno sing nggo petet. Nggo petele iku didakok teng ketuane sing brol paling napa sedih. Paling dene ra ikhlas nak disayangi disembah dene kan dadi pangeran tunggal malane liyane diduduki dari Ibrahim. Terus jare ngomong kafir. Lakot alim tama haula yantikuno. Utekem lho he, mung karon brolok kok nakok. Iki karon ra iso omong. Wis cerdas, wong kafir mulai cerdas. Lakot alim tama haula yantikun. Piye carane takok kowe ora brolok ora kena ditakoki. Ibrahim karep bales e. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Kowe malah jancuk menes ngerti ra iso omong kok sembah istilah kan. Uffil maknane jancuk. Lan kula masuk jenis kiai sing cangkem elek. Ana sanad iku Nabi sinten iki. Lan kula cangkem elek tapi kiai tetep ayu mergo wonten sanad. Tenak sampean ora bakat ampun tiru. Kula sekali sampean sing tiru aku yakin tak kobal wa minam. Tapi sebetulnya cangkem elek ku penting. Nabi Ibrahim kan akhirnya dawuh, "Uffil lakum uffil manane jantuk." Kuwi luwes jantuk meneh wis ngerti ra iso omong kok, Mbok. Sembah. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qiluna. Utekem budak kok. Ya kasar. Ya karena mereka ya kasar. Di kula baleni malih ya dadi jangan kira ketika orang kafir minta Muhammad, minta Rasulullah, mat nak ke nabi tenan, wong-wong sing urip mati iku tak ngeno. Engko terus tak takoki, kowe iku nabi tenan ta ora. Lah ketika nabi reso nuruti umpama mate goblok-goblok, wah, ternyata Kanjeng Nabi ra iso berarti ra kondang. Kowe bendo pisan nak. Da kuatir ku wong saleh sing bendo-bendo cara berpikir ngono ngenteni Nabi iso. Paham ya? Tugale ke seneng kiai ngenteni dongane man manti. Ya repot wong sing ngatur manti pangeran kok. Kiai ini mbok tuntut wong kiai ora pangeran. Mestine yang bikin ukuran sing mujud no. Yang bikin ukuran itu kan wong kafir kan bojone wong kafir sing nangekno wong mati. Wong mereka yang bikin ukuran. Jadi nak utangi kanca, Kang aku utangi duit 5 juta. Nak ke kancaku tenan. Ya wales ae nak ke kancaku tenan juga ganggu aku. Gara-gara kepentingane dhewe juga gawe ukuran. Nak ke kancaku tenan aja napa. Lola saniki iki ngoten. Wong seneng aku tenanan kok ngel-ngelo tak jawab. Nak yen seneng aku tenan ya juga ganggu aku mulang. Nih mboten ngoten. Wis punten nak ngoten ya ora apik jenenge seneng tenan. Seneng kok apa kan? Saya nikah alhamdulillah toko-toko nak ganggu lo di pisang maupun misalnya acara nih telung ibu tengah pisang biasanya milih akad. Nah akad kan seneng lo cepet nah resepsi nganten lanang pidato bariku nganten wedo bariku mau itu nopo pasana niki ulo pasrah nong ini ntar mati goro lo kok di posan iya kan sih niki ngapa yang anggap anak jenengan piamba nggak mau nunggu murah anak ya kau anggap anak itu biji rumah anak yang fatwa murah anak ya kau anggap apa kamu anak itu mesti luas tapi sih itu betul nanti mas rakyat yang terus aneh-aneh itu baru uus bukan Arab ini pacaran baru seru kon terus kenal baru uus betul mulai Malaysia yang jalan dari di pasaran ulas deh saya ini alhamdulillah mulai itu betul nanti pasaran nih maksudnya rupi ya di pasaran gak tau lagi cek usum ya tapi kekerasan ini gue kegiatan gue aja aja aneh-aneh gue cewek pacaran bareng rapi pasaran gue harus ngomong pasaran rupi ya yang beda di rapi ini kadang untuk Anies bosan ngerumat malah sekenanya ini betul apa-apa sebetulnya ngomong jemurban gak ada misalnya sakulah gak ada katik mau sok tau. Akhirnya rata-rata tonggo kula milih akad, ngerti nak resepsi buat yang dugi. Misalnya kula terus ngenteni acara jam loro, bare jam lima, setengah lima. Jam loro, telu, papat, lima, kurang ngaji ping pira. Ngenteni mung pidato Mas Rano napa? Bare iku mau ide khasanah. Lah sing mau ide ya padha dene. Ya kadang kiai-kiai sing tau pegatan, mung ngandani ya pede. Wong kiai ini sebagian iki kancaku lho. Kula nangane kiai PD mong kancaku mawon cuma saiki dadi kiai ne padha kiai ini. Ya tenang ae. Masyarakat bil ma'ruf, mawadda rahmah. Bareng jajar kula, mawadda mbaham. Waduh, pegatan sama Yurabi. Maksudnya, kan ngadain ini gitu, Gus. Semua ngadain ini saya ngapain. Itu biasa, ya, Gus. Biasa, ya. Cara aku jadi mau jalan sana gak ngono, nawi rukun ya rukun, nawi tukaran ya boh. Tukaran. Biasa, sesuai takdir, sesuai gawan yang manusia, kadang rukun, kadang nabo tukaran. Karena biasa, rasa berlebihan. Sing sitok ngamuk, sitok ngalah, gue opo ngandani dari lo. Malah nanti dikon ngalah, kayaknya uang. Cara kula sing ngandani, sing lak wedok ngamuk, sing lanang kedua hati, sing sampe ino. Jadi malah karu-karuan, jadi abdus jauh-jauh, jadi apa? Abdus jauh-jauh. Faham ya, tetes wong kafir itu selalu bikin ukuran, itu nabok turuti repot. Ya, nabok turuti apa? Repot. Makanya kiamat itu nak disebut Nabi Parek, ya sampean kudu yakin itu Parek. Soal umur itu cek jutaan tahun, ya sekoyok kue zaman orang. Sama tak warai cara iman sing bener. Misalnya kadang kulon nggih wedi, aku nek mati kuwi opo. Kulo sering guyon mbek bojo kulo. Aku tak patiri mati ku sitok, Dik. Lah, napa, Gus? Mati terus ora kiamat-kiamat. Ngomontaini mbok swarga sewu ya perkara. Ki guyon ae. Ya misalnya mungkin mati saiki ya. Nah, misalnya dekne calon rokok seneng dekne ra kiamat-kiamat. Misalnya 300 tahun kas kan. Tapi nak sing calon ahli swarga kan gedun kan maksudnya kan jek. Mangane kok Nabi Adam kan sakit kan mulai dhisik kapundhut kan saiki kan. Terus tapi dibalekno makanya sirine Quran itu selalu ngulang kata awala khonkin. Kula titeni itu, kula kan hafal Quran tak titeni. Quran begitu bangga dengan teori awalal khalqi. Nggih teori napa? Awalal khalqi kados kama badana awala khalqin no itu. Kados tengene Yasin napa kulilla disebuti kul yuhyihi allazi ansha'aha awwalan wa marra. Terus tengene jusulikur misale wa huwal ladzi yabda'ul khalqa. Pokoke apa iku bangga ambek penciptaan awal. Ambek apa penciptaan awal. Saiki sampean tak bedheki. Zaman Nabi Adam ono niku kan ribuan tahun yang lalu. Kowe kan gak ono, ya baik-baik saja. Ngerti-ngerti kelahiran to Rohin, misalnya Rohin tahun 1970 aja. Kenapa nak kena utang pulang maksudnya? Enggak, kan artinya pernah jutaan tahun enggak ada, kan ya baik-baik saja. Terus sekarang Anda lahir, kok gue ranyoal? Zaman dunia wis rame ono Fir'aun ono Musa, itu aku nenggi. Padahal kamu kan pernah enggak ada ratusan tahun yang, ya baik-baik saja. Lah anggap baik, enak mati, ngerti kiamat yo. Baik-baik saja, terus ngerti-ngerti kiamat. Jadi kowe tahu Adam sing mahdi, Adam sing murni, iku atusan. Mulane Allah ora trimo nek ana teori sing menentang teori awal. Nggih teori napa awal. Contoh gampang ngeten. Tapi ora kena mbok tiru, tapi ini yang dipakai contoh ulama-ulama tafsir. Wong syahwat delok wong wedok iku krana delok pupune apa delok awake. Nek cara Quran ya krana awal khalqin, krana awal desain. Ya ora Gus, jenenge wong lanang delok pupune wong wedok mesti seneng. Saiki wong lanang Indonesia kan delok pupune wong Afrika, ora Melayu. Nggih, boten. Mulane kena ana Miss Afrika janggal, ayune ning ndi bisa juara. Pemane ana berita sok wanita Afrika diperkosa 6 lelaki. Dikekno aku ora gelem kok ora ngerti apa. Karena awal akhlakin, desain awale wong Indonesia iku ora iso sahabat karo wong Afrika. Wong Afrika ya ora iso sahabat ambek wong di pulau nyontok nonton beri bulat balik. Ono wong Indonesia, wong ayu Indonesia, nganggo pakaian tertutup. Ambil wong Afrika udah bebasawat di. Karena apa itu di awal akhlakin desain sel-sel sahabatnya sudah beda. Yes, desain sel-sel sahabatnya sudah. Mulanya pangeran nak nanya menuso, menuso itu dah kali gampang. Ya dah kali ini gampang maksudnya. Menuso itu nak roh pitik seneng, roh wedus seneng, wae nak dipangan. Padahal menuso roh nak pitik mangane tahe. Berarti Allah gampang rubah. Jadi pitik itu didesain nak roh tahe itu kayak roh roti. Paham ya? Manusia didesain roh tahe itu jiji. Tapi manusia lucu, ngerti nak daging kok makanan. Senengane makan apa? Pitik, keteng. Padahal ya roh makanannya itu. Mengapa mengenak nangis yang menuso? Bagaimana insan dulu manjaul lah, baru kenal menuso. Perkara ni yang main kayak mana dok? Senang pite, padahal ngerti pite itu makanan ni. Mereka kok pite mesti desain, macam dia ni rotai, wangi, cara dia ni asik. Waduh, orang Afrika itu ayu, menarik, sahabat, sampai kadang merkosa. Orang Indonesia jang, jangan. Itu jenis awal-awal, memang desain awalnya beda. Lalu ada pengiran begitu bangga, sepoknya rumusnya kabe sesuatu awal-awal, awal apa kejadian. Lah nang ngono misalnya pite aku takoki, makanya Imam Ghazali duwe konsep. Barang itu tidak punya sifat yang terkait dengan orang lain. Misalnya saya ini, saya ngomong, tayak itu jijik no, mesti dibantah pitik kan. Dari siapa jijik no, cara mereka menarik kan. Berarti tayak disifati menarik apa jijik no. Cara pitik menarik, cara sampean jijik. Nah, sama kan, manusia itu anarkis gak, cara pitik anarkis. Nyembelih anaknya, nyembelih bapaknya, nyembelih ibunya. Kowe ngaku ape, padahal anda pembunuh. Betul kan? Mau pitik ku ora kewan sing buas, buas iku macan. Jadi sapa takokno cacing, pitik ku buas, mergo sering mangan apa? Cacing. Cara cacing malah buas pitik timbang macan, mergo ora ono macan mangan apa? Lho boten sampean ben iso mikir, makane Pak Tabiru ya ulil alba. Ben iso mikir, makane iya karena awal akhir memang didesain begitu, awal-awal ya awal hubungan sosialnya begitu, sosial ekosistemnya begitu. Mulane uang itu aslinya gampang, gak zina itu gampang. Gue kemana nak dia melarang. Jadi nak cahayu roto-roto judes nyenyekan. Uang banyak itu reso sahabat. Aja nih butuh syukur. Orang malah bebe aja judes, baru kayak judes itu ngilang banyak maksiat. Mereka uang reso sahabat tapi uang nopo judes. Tapi kadang-kadang wong saleh ku nyesal, mung judes ra ayu ra judes ngono piye ya apik judes maslahat apa? Jadi kadang wong apik sing akhlake rada elek, tapi iso ngilangno zina. Imbang akhlake apik ngrayu malah mengundang nafsu. Makane khusus wong wedok sing ayu apik ya akhlake ora pati apik, tukang iso sithik-sithik malah. Mboten niku tenan. Jadi garwane Nabi ku didhawuhi pangeran ya nisa annabi lastunaka ahadim dengan bisa. Ini takwa itu nafala takdona bil kauli. Mereka faya koma Allah di fikol bihi marot. Ini garwani Nabi. Kue ura kue umumi wong wedo. Nak kue takwa tenang. Nak omongan itu sing kasar. Fala takdona bil kauli. Kue omongan sing lirih, sing sopan, sing ape. Mereka nak omongan sopan kan gue jawab itu. Mesti ditafsiri wong lanang kusen. Nah, faya koma Allah di fikol bihi marot. Ngomong sing utek wis meso mriku cara pandang di ayo jajal saya rohin sofa ketemu rondo wayu terus ramah mesti pikiran iki padha seneng aku tapi nak liwat ketemu rohin ayo kritik elek bareng di iku rohin mulai mesti lali kurang ajar eh kritik elek kira ya bareng di jenenge kritik elek ndak melarat bareng di kan mesti rohin gelok baru kayak dulu orang eling-eling orang boleh ibar, tapi nak cawe itu ramah. Oke, senang kalian jenengan bisa. Monggo kapan-kapan nak bikin buruk wah mikir. Seneng wah perlu tak ganti lah orang seneng wah. Jadi kulucu khusus perempuan tu jangan kira perempuan sopan itu baik. Itu minimal itu pokoknya harus ada enggak simpatiknya. Fala takdokna bil kauli. Mereka nak sekali takdokna sekali terlalu baik. Mesti faya toma alladhi fi kolbi marotun. Orang sing atine wis mesum secara berpikir kotor, iku mesti ditafsiri gelem. Dijak napa gelem. Nah, tapi ilmu ini kita sentai. Kalau ini bukan masuk ke ulama minoritas, gak populer. Fatwa ngerti kan gak populer. Fatwa opo. Ya. Tapi itu resmi memang dari Quran begitu. Sebaiknya perempuan-perempuan yang cantik itu rasa terlalu ramah. Pasti ditafsirkan salah oleh lelaki-lelaki sing wis fikol bihi mah. Paham ya? Ya nisa an-nabi lasturnaka ahadim minan nisa ini taqaituna falatakhdona bil qawli faya toma alladhi fikol bihi nawa mah. Nanti pasti ditafsirkan secara salah. Itu pentingnya ngaji gitu. Jadi jangan kira ya sopan ya sami. Ada pihon kafir sing beringas, cangkem elek terus ke sopan. Mangke-mangke kalau tak nyuwun Allah nak Nabi dituruti ya diasem wong sing kafir kok koyo wis. Wong kafir ana ana jenenge iki. Nak kiai tenang. Kedae saged ngeten-ngeten. Wis muni wis kowe wae sing dadi kiai kira-kira sing saged ngene ku kowe ora aku ngono wis bar. Kok repot. Napa kok napa? Kok repot. Ya kula bolak-balik ditantang tiyang ngoten. Ya niku Gus. Kowe ana iki kudu ana gerakan Gus desa kudu bersih saking ngeten-ngeten saking ngeten-ngeten. Wong piye nyara nak semangat. Wis tak omongi zaman Nabi kapundhut itu wong kafir isih pirang-pirang. Nak ukuran kiai sukses sak desa ora ana wong fase. Kuwi berarti Nabi yo gagal wong Abu Jahal Abu Lahab. Mbok yo wong semangat ku ana ilmune ora usah ndek ukuran isin Gus mriki kan kampung santri nak ana fase. Fase dia semangat kan Nabi dadi Nabi ra isin Abu Jahal Abu Lahab malah pamane. Yurantu hidayat nganti kapun semangat tembu elmoni semangat rabu elmoni gas akhirnya mikir enggak gus zaman nabi kapun itu kafir kira-kira mana cuman semangat tok rano elmoni lu gaya aturan saya kemprok kemprowan enggak tuh balik dokter hebat itu saat disorak rano wong loro kiai hebat itu saat disorak rano wong fasik nah rano wong suka hebat sing saat disorak rano wong nah rano gue ukuran rano saat dunia gagal. Jakarta gue duit nih Jakarta Peruri, Jakarta sih melarat gitu. Dan gue nolak presiden, nolak menteri kesejahteraan sosial, menteri ini nih gue nolak be, tapi gue melarat. Wah gergon. Ya orang usah gue ukuran ngono, lega tuh. Mulanya yang gawe ukuran mesti pecundang, gitu. Terus kalau ngono jauh terjebak ambil ukuran sih diciptakan uang kafe. Ngomong apa? Sebutin. Fatu bi abaina in kuntum sadiqin. He para nabi, bapak-bapak kita sing mati tangekno nek kowe bener tenan. Jawabe ngono. Ya tangekno dik dhewe. Napa ki tangekno napa? Dhewe. Wong kowe sing kowe ukuran kok wong liya kok nglakon. Fa in tawallahu mung lamun minggo sapa kufar andalika sange mukon-mukono kabeh. Nek wong kafir mbok jak bener gak gelem fakul mongko ngucap sira adzan tukum. Ngekei weruh ingsun kuming sira kabeh alam tukum. Tegasnya kayak warung yang sungguh mengisirah kafe bil harbi lawan perang ala sawah ini ngata si podo. Ya saya kis nak panjang dua kandani ragelam ya wes. Kena wae perang ya perang. Hal. Nanti dewa ala sawah itu hal niku hal minat fa itu balma fole mustawi nanti si podo kafe fi ilmiye ing dalam ngerti perang. La astabidu ora dewi aning sebi bi ilmi bil harbi dunaku murako saliani sirah kafe. Kita tak habu supaya persiapan sirah kafe. Niki zaman riyen, riyen buat nenten intelijen, jadi buat nenten perang akal-akalan. Nape perang pengumuman, perangi misalnya ning Badar, pertemuannya jam songo. Jadi buat nenten riyen perang menculik buat. Nape ini di istirahat. Jadi lucu perang riyen zaman Nabi, wong kafir ya jujur, wong Islam ya nopo jujur. Jadi raole nyerang sepihak raole. Fa intawallo fakul adzan tukum ala sawah. Jadi perang diumumno, perang Badar, ning pasar Badar, ning lapangan. Tekane jam songo, podo jam tangane. Enggak sekali teng istirahat gitu. Ini gue perahir ya, jadi zaman Nabi lu lucu. Gue macam ngotot tenang. Jadi nak perang nopo janji ya. Saat ini kan buat disi-disian, wah disi-disian ngebom radil nih. Rian buat tenge janji ya. Tapi mungkin orang waktu nih, misalnya kok jam loro sebar kok orang kafir sing mati kok akeh berarti orang Islam menang. Nah orang Islam yang mati akeh, ya orang kafir. Bari kowe wis oleh bedhak kowe wis ngono laren sik. Sampeyan janjian meneh. Iku riyen perang janji masih punya etika. Punya nopo? Etika. Dadi ra oleh pengumuman perang sepihak boten nenten kudu padha roe jeneng. Wong Firaun mawon tukar karo Nabi Musa. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusharun nasu duha. Engko perangin yang tengah lapangan dimulai jam 09.00. Ki janjian ya padha ra nyulayani ne. Kanjeng Nabi ki ngoten perang ning Badar, bari ku janjian ning Uhud. Dari ku jajan yang Honda ke, enggak nak dulu buat nanya tentang istirahat. Wong kafir itu turun, Islam itu hidup kok turun. Jadi cara lain nyerang bebas kan uang mumpung turun, wah terus dia buat lagi. Ayo turun gitu kok. Turun. Jadi lucu. Kadang perangan tina di Cortina, rapper rapper karena nak begini turun, dari rapper rapper. Jadi ini uang kafir macam jujur, ini uang kafir hidup kok jujur. Nah, uang Islam itu jujur. Kadang dia ini malah jujur. Nah, itu proposal itu santri itu rapati akeh di make up jumlah ini berapa? Karena mau yang nusuf aja lah santri ini uang. Kalau disambati ngotot nganti kesel. tapi sampai narani fase ya akan zaman akhir itu biasa wae. Dalam hal itu ora bener ngene, tapi aja darani ora bener dene ya salat ya istighfar sing warani apa? Ya dalam hal itu gak bener, tapi ya ora bener e. Nak bungi ya nak wiridan nak pas umat ya nangis tenan. Nak pas wedi pangeran ya wedi napa? Faham gitu, terus riyen perang niku diumumno. Nggih jujur. Kalau di contoh kata, ya, misalnya perang Khaybar, perang Badar karuan ya. Setelah perang tank ya tank, bareng tank selesai ternyata Abu Jahal mati, terus wong kafir ngaku nopo kalah, terus janjian. Mat, ini tiga yang terakhir, engko dibaleni meneh. Jadi ini Badar dua mat, yo neng di, neng Uhud, nah, neng kini kadur ya, yo nabi mending kiri, akhirnya dibaleni meneh kan bukti Uhud. Nanti Uhud itu disebut Badar nopo dua. Mereka jadi dendami wong kafir Badar nopo pertama. Itu lucu ya. Perang Khaybar malah lucu meneh. Wong kafir itu dijago, jenenge Marhab. Namanya sih itu Marhab. Jadi buareng perang tang, ngambil pedang terus sesuai keselan, bodoh kesel. Ini ya mak. Dan sing mati rapati akeh, kowe ngetokno pedekaran, mau ngetokno, jadi rapati akeh sing mati. Angger sing kalah yo kalah. Jadi Nabi, yo, ya akhirnya tenang. Terus wong kafir ngengken Marhab. Marhab itu orangnya pendekar itu yang kafir. Iku masyhur nih gini. Malah nih si Dina Ali pun lah. Iya sing pinter pencak. Iku cerita wasulnya bisa pinter. Si Dina Ali. Kau nih masyhur. Masyhur ke perang Khaybar. Khaybar terus Marhab metu. Disekseni wong akeh. Terus ngelapat nasair. Kok alimat Khaybaru anni marhabu sakis ilahi batolun mujarrabu. Idal hurufu asbahat tal tahibu. Wong sak Khaybar roh kabeh aku lu marhab, gak tahu aku perang kalah. Wong bareng Sayyidina Ali, Sayyidina Umar apa maju perang tanding sama Nabi tidak boleh. Ke Umar itu temperamental. Artinya gak bagus kalau untuk perang tanding gitu. Sing pinter mantune rupane sing dijeneng Nabi mikir waduh. Sing pinter perang tanding sinten mantune rupane sinten? Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi kok enak Ali. Ali ning ndi? Dukule ora ana. Mergo Sayyidina Ali ku mripate lagi belen romat ngono apa belen waduh. Pendekare lagi nopo? Ae slow to. Tapi bisa ini jujur. Abu Hurairah gak mungkin. Soale wong kusuk-kusuk wong Mustafa perang kan mesti kalah. Ada Ali digolek terus diobati mbek Nabi dicara mriki disuwuk semari. Barang mari si. Makanya masyhur pedangi si final itu bercabang masyhur gara-gara perang terbuka wis sinten. Marhab. Si final itu semaju. Maju, nyali pun dek, wangi fisiknya buat tempat tidur. Jadi masyur sair itu. Analah di samat ni umi haidaroh, kalai siho batin kari hilmang doroh. Aku mulai cilik jari ibuku diceluk macan. Sung paling ganjen nang tu. Wang roh aku mesti rasa nang. Jadi hari itu lucu. Aku itu mulai cilik disebut macan. Kari hilmang doroh, sing rayat diteluk. Maka pun tersinggung. Kok dimusuhi cah cilik. Si Dina Ali kan masih belia kan ketika Nabi jadi Nabi ini umurnya 8 tahun sampai itu mau Nabi jadi Nabi 8 tahun berarti kalau Nabi di Mekah 13 tahun berarti waru tambah 13 bintu. 28 gitu 21 kan 21 makanya Nabi Si Dina Ali neka Fatimah bisa usia teng Medi 21 21 misalnya Nabi awal-awal perang taruh saja kenanya 23, 25 dan musuh-musuhnya yo kisaran umur 35 atau 40. Makanya dia ini saya nyebut mbok-mbok niku anal ladzi samat niku mi khaita. Aku itu mulai cilik ambek ibuku darani macan. Dan itu terus perang tanding karena di sana itu padang pasir. Itu dua orang itu tidak ada yang kelihatan. Saking padha ahline perang. Suwi gak terhalangi pasir. Nabi dungo, kok Nabi dungo. Karena itu nanti dipakai ukuran menang apa kalah. Iku ngerti-ngerti ndase marhab wis tumancep ning pucuk pedange sinten Sayyidina Ali. Ane wong gambar pedange Sayyidina Ali rak bercabang nggih. Kados ekor burung sing bercabang. Mergo riyen niku sing ndadekno nggih ngalahno sinten marhab. Ibadah niki bubar perang. Jagung kalah nggih. Bar. Iki kados perang Romawi ya teng gambarane perang ketika Sayyidina Umar jadi khalifah kan perang Romawi. Romawi sing teng Palestina itu kan sinten panglimane kan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini kan perangnya kan bareng suwi-suwi rabar-bar kan akhirnya perang tanding. Bareng perang tanding Abu Ubaidah rapati iso ngengker Khalid bin Walid. Ya pun bareng Khalid menang ya. Jadi dia perang itu jujur tenan sekali bar ya bar seleren. engko janjian meneh perang meneh. Iku jadi fakul adzan hukum ala sawa. Terus kados ning ngene ayat wa imma takhofanna min qaumin khianatan fambit ilaihim ala sawa. Terus kudu diumumno, nggih. Iki kudu diumumno fa in tawalla fakul adzan hukum ala sawa. A'lam tukum bil harbi. Wa in atrilan orang ngerti ingsun ema atritik si orang ngerti ingsun akoribun ono tuik wasparek ambil idun ono was abduh koma perkara tu aduna kang din ancam siro kabe minal ada bisa ingin terjadi ini sikso awil kiamat itu kiamat al mustamilati kang mengku alih ingatasi ada wa in amaya alam manusnini perso hu ing ikilah khawar utama tu adun sopa Allah ta'ala sopa Allah ta'ala aku yura roh kiamat itu parek mbu aduh sing jelas podora rawi ya sembuh dari kanjeng Nabi kadang-kadang dawuh sembuh inna wa satuna wa ta'ala iku ya alam pirsa sapa wa ta'ala aljaro ing omongan banter minal kawali sange omongan wal fi'li lan penggawean minggum sange sira kabeh wa minu irikum lan sange saliyane sira kabeh wa alam lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing perkara taktumuna kang nutupi sira kabeh antum ya sira kabeh wa irukum lan saliyane sira kabeh minasiri sange rahasia wa in adrilan ya ora ngerti sapa ingsun ema adri tekse ora ngerti ingsun lagu menawa-nawa utawi iki ema tekse perkara alam tu kang maringi ngerti ingsun kemi sira kabeh iki iklan ma walam yuklam lan ora din kinawuri apa wektu-wektune ma la allahu fitnatun dadi ujian ikhtibarun dadi ujian lakum kedue sira kabeh liyar supaya mirsani sapa wa ta'ala kaif hale kaya apa sunukum te prilaku sira kabeh wa mataunan dadi seneng-seneng kamat untuk dadi seneng-seneng ilahine temoko maring batas ajal ai ing kidoy ajarikum tegese batase ajal-ajal sira kabeh wahada utawi iki kumukabilun bandingi lil awali maring sing awal al mutaroja kang din kei arep-arepan bila Allah kelawan sihot la Allah menawa-menawa wale salan orang-orang buasani sing kabeh bindo orang-orang iku mahalan ing panggonan ditaroji krono arep-arep kul ngucapa siro Muhammad robbihkum kola robbihkum iku sami ya nanti kalau nanti nerangakan ya nak teng rosom Usmani nulis kola sing mungkin ono kiro akul niku buatin disukani alif kalau nak disukani alif, mungkin tidak memungkinkan kira asing kul paham ya? Kalau kalian malah, teng rosem Usmani nak nulis kola, niku tanpa nopo alif gue jaga nih kira asing moco nopo kul tapi kalau semuanya kurok moco kola, gak ngagi nopo alif kata sini kul wafi kira aten kola ya? Kul wafi kira aten kola nah kira kita sing kola ya? Kola robihkum bilhar tapi niki Imam Suyuti dari kira asing nopo kul Quran jadi kul mucapo siro wa fikiro aten kola kul robih kum bilhaq la'allahu fitnatullakum wa mata'un ilahin kola robih kum bilhaq kul robih kum bilhaq kul wa fikiro aten apa? Kola robih do pengirat ningsun uhkum kula aturi gaya keputusan panjenengan bini antara ningsun wa bini mukadzibi lan antara ni wong singgorono ningsun jenengan gaya keputusan bilhaqi klan hak bila adabi tegesi klan siksa lahum gadi kufar awi nasri utawa ngalah noto nulungi mana ning ngalahno ali ngatasi kufar fa'udzibu moko den siksa sapa kufar di Badrin ana ing perang Badar wa Uhudin lan Uhud wal Ahzab lan Ahzab wa Hunain lan Hunain wal Khandaq lan Khandaq wa nusyira lan tindulungi sapa Kanjeng Nabi alaihi ngalahno ning gone kufar alaihi ngalahno ning gone kufar wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahman iku Allah sing Rahman al musta'anu kang den jaluki tulung wa rabbuna te pangeran kita iku Ar-Rahmanu Allah sing Rahman al-musta'anu kang den napa jalu itu lho alama ing atase perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh mingkit fikum saking borohno sira kabeh ala wa ing atase Allah fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh ittakhudha walada kowe ngomentari Allah jari duwe anak wa alayya lan ngomentari ning ingsun nggih wa alayya lan kowe goroh ngomentari ning ingsun ingsun kanjeng Nabi fikaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh sahirun uti Muhammad tukang sihir wa alal qur'ani lan kowe goroh ning ngomentari Qur'an wa alal qur'ani lan yo kowe goroh mergo ngomentari Qur'an fikaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh syirun uti Qur'an ku sihir di mana wong kafir kurang ajar tenan klirune kakean darani Allah duwe anak darani kanjeng Nabi tukang nopo sihir darani Qur'an nopo sihir jadi klirune kakean suratul haji makiyatun illa wa minan nas mayya'budu waha ala haraf terus kalau suhu ya, masalah kalau belani malih masalah fatona kecerdasan ini penting sangat ya. Pergi di antara dongane Nabi Ibrahim itu Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Terus sampai polemik ilmiah itu ndadekno fitnah sing untungno tiyang napa kafir. Kula niku ngrasakno tenan. Kula niku kiai yo anake kiai niku ngrasakno tenan. Banyak orang yang merumuskan niki rumono tenan iki. Kula mboten goro. Banyak orang yang merumuskan, misalnya santri rata-rata ra marah, pondok-pondok salaf rata-rata napa? Lucune orang-orang soleh lah, wong soleh lah, ora kok wong dolim, wong soleh lah kadang ngomong pancen pondok salaf rata-rata ya wong e melarat. Seakan-akan melarat itu kesalahan sistem pondok. Padahal boten. Artinya boten ngeten. Misalnya Zaid mondok tenggen kula melarat. Iku melarate gawan koma pojok mondok. Gawan koma. Tapi lucu, menganalisis hubungan itu ya tenanan. Usahanya pondok itu udah tidak melarat itu melarat ya gawan koma. Pada-pada salah yang untuk aneh, no. Paham sih. Terus lucu nih mana masyarakat nak nongong di semua rumah kok ngaji seneng ibadah dari mu semua rumah gak mikir ekonomi amel ngaji wae. Lah saya kira lonte copet sih macam-macam nih dalan-dalan melarat era tahu ngaji dia melarat ya berber. Jadi orang itu kamu harus punya kecerdasan paling tidak untuk perbandingan supaya opini itu tidak tunggal darani pondok itu gue nongong melarat dan melarat ya kok koma. Karena kalau tiang wis tuwek ngaji terus kadang sing protes kadang ibu bojone Pak Pak wis tuwek ngucap ngaji ekonomi dipikir lho apa wong sing ora ngaji terus sugih nak ngaji dari sebab melarat berarti siapa saja yang ndak ngaji pasti sugih padahal ya ora sing luwe parah ya pirang-pirang itu pentingnya fatona nggih ana apa kecerdasan kok kecerdasan ini penting sih dadi hujjatullah itu kecerdasan. Kesan ini gue tentang soleh gue lembek-lembek. Jadi dia ngomongin gue terus dipikir. Akhirnya kia ini pondok gaya sistem. Orang gue dikuat nombek koperasi. Santri ini kon kerja, kon gaya botol, wadol roti macam. Akhirnya tambah melarat. Di sini melarat biasa, ini melarat di hutang. Di sini melarat biasa, saya melarat. Mereka orang bakat bisnis mergawe. Bapak ada kia ini latihan ngotot terus disambat gue. Walaupun bener jenengan, jenengan melarat biasa, gue melarat di hutang. Perkara ini mantel darah ini melarat, akhirnya kiai ini gak berusaha ngelibat nosan hari ini, saya ini melarat duit apa? Utang, ini melarat biasa, saya ini naik pangkat melarat duit apa? Utang, jadi stadiumnya malah parah. Mereka ngomong itu, gue juga geman alat ukuran yang diciptakan orang, gue kudu duit nopo kemandirian berpikir ya bahwa akal-akalannya wong komentar itu buatan sakit dituruti. Kami pentingnya nopo fatona, ya pentingnya nopo fatona. Jadi sidik amanat tabligh nopo fatona. Nampu tenar fatona aku repot. Gini ku wau. Kadang kiai soleh terus dituntut dungane mandi. Nara mandi jadi ngobos. Tapi mereka sih roh cara nih dungane mandi. Kok kene sih jadi beban. Kalau lah ngalami dia bolak balik. Karena kalau nanti tiang tonggo, gua anak iloro gopo. Kalau kendungani, kalau dungani, ini tak mongi. Dungo itu mesti bener deh, yang jalur pangeran. Nah mari rawajib lah, dungo mesti bener deh. Nah gue dungo ngamperon percaya pangeran tak dungan ini, tapi nak wajib nak mandi, mandi mandi mandi gue udah marah itu. Ya kan lucu kan kita ini jadi ulama itu mang repot, ya terus pakai ukuran yang mereka ciptakan sendiri. Itu Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar ngalami, termasuk tragedi zakat. Zaman Nabi wong do gelem zakat, karena Nabi wafat wong ora gelem zakat. Alasane sing nampa terima Abu Bakar. Sing nampa terima sinten? Abu Bakar. Jadi kuatir pengelolaane keliru macam-macam. Iki ngoten niku, manusa nek dituruti ngoten niku. Mulane sampean kudu dilatih amal iku namung lillahi ta'ala. Mulane kula setuju konsep Quran, wong wani ngamal kudu egois. Mun anjenengan ngentutur. Quran itu mentoleransi orang egois. Orang itu harus egois. Jadi misalnya sampean sedekah teng kula atau teng rugi terus sinten kudu egois. Bahwa uang ini tak pakai saya. Itu jari Imam Ghazali. Sehingga misalnya kula ngekek duit rugi 50.000. Sanggupe ku duitku sing tak panen ning akhirat. Jadi kowe ora iso mundat-mundat rugi perkara ning mbok kei. Dan kamu egois dan nafsu itu senang kalau tidak egois. Nah ini sirine Allah dawuh man amila sholihan fali nafsi. Ketika Anda sedekah ning fakir miskin, hakikat Anda kan hanya nabung di akhirat kan? Kenapa kamu ngerasa ngamal, wong iku duwek milik kanggo kowe sebenarnya akhir. Makanya sekali gue udah tahu orang terima gajarannya dihapuskan karena cara pengiran kan lucu kan. kowe ngamal pekara fakir miskin duwe sampean kanggo sapa? Kanggo sing ngamal kan. Wong kowe dhewe arep-arep kok panen ning akhirat. Lho wis ngerti nek kanggo kowe dhewe kok mbok udan? Udan. Mana kayak udah egois sekali kayak ngamal, yakinlah bahwa itu untuk diri kamu sendiri. Sehingga gue ra perlu mudat-mudat simbol a, mali udah bawa mana amila solihan, katus kulo misalnya mulang, kulo mau ngalih mulang. Perasaan kulo ya aku mulang benar aku nangis bus warga. Jadi aku ra perlu udat-udat nih kalau Ruhin, udat-udat tak kaku hati. Bukan dia tak ulang bolak-balik orang roha eki ay roha ebi, ya wa roh malah kon roha ebi. Jadi gak apa-apa egois. Jadi ikhlas itu harus dilatih. Termasuk gak apa-apa kalau egois. Wong ora Qur'ane iki wa man amila sholihan fali nafsi. Terus wa man asaa fa'alaiha. Harus dilatih itu namanya kecerdas. Tapi sekali kita terprovokasi masyarakat. Wong sering mbok ibe kowe ora hormat, padahal sering mbok sedekah kowe gak loyal. Kowe berarti terprovokasi. Kowe sekali terprovokasi hilang kecerdasan. Mestine nek tetap cerdas kan. Lho wong amalku krana aku dhewe kok. Lah apa eling? Sekitar amali. Mulanya sekali kamu salah, amalnya batal. Itu sebut apa? Latu betilu sodakotikum bilmani walada. Kenapa kok dihapuskan amalnya? Karena dari awal amal itu untuk diri kamu sendiri. Paham ya? Jadi sama tak warai caranya ikhlas kelas ringan gitu. Ikhlas kelas apa? Ringan. Anggap baik kue egois. Anggap mau lebih jenengan apa? Egois. Bahwa anda amal itu untuk diri apa? Sendiri. Itu disebut nama man amila sholihan alin harus. Mungkin terus gampang sama nih kelas. Misalnya ke Jumatan, imamnya kira pati seneng. Gue kadang nih masyarakat nekani acara tonggo kira pati seneng. Gue teko mawon, gak yang gerimung sidik-sidik teko. Gue nanti tak letih. Lah kok rawo gus? Ya teko. Nah misalnya tiangi jenengan rata tuh, cangkemu singgung kan teko nih tonggo pangeran. Aku ada urusan doang ibu. Itu kan aku meniru Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah ada pemuda kurang ajari rakyat. Ahmad bin Hanbal diudang. Ya Ahmad Tal. Jenengan sesuk ning gonku. Moro Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad bin Hanbal sing terkenal itu madzhab Hambali. Bareng dengar pintune jar, "Ya Ahmad, la hajata libik. Aku ora butuh kowe." Ya langsung malah teng dalem. Bareng teng dalem ya cara mriki sekitar 5 menit parane, "Ya Ahmad, aku iki tangga ngundang kowe. Teko meneh." Bareng to omahe ngoten. Gas itu Ahmad. Balik sampai 3 kali. Barang lagi tiga kali, canawe lah kok. Ya Ahmad, kenapa anda tidak tersinggung? Tak undang tak balik, no tak undang tak balik. Ya orang wira tersinggung biasa aja. Orang gelob ya gula, gelob. Aku itu nuruti undangan, nomor godawi Allah nak diundang tonggo itu teko. Tadi orang diurusan beku, ya aku yang warap-warap ganjaran perintah. Oh, aku orang roku wait. Akhirnya dicucuk dembule mbek jamno. Kowe panjenengan wali tenang sak perkara. Dadi wong makom moten niku wis ndak ora diurusan mbek jenenge makhluk iku. Mboten. Nek kula mulang temen iki ora diurusan mbek sampean tak ndim aku yo ora ro. Aku yo ora ro sampean dhek ya aku ora ro padha ora ro wae pokoke kula ngaji niat lillahi taala jenengan ngaji kudu niat iki. Kalau sama-sama demi Allah itu enak. Makanya ikhlas itu solusi. Sekali orang tidak ikhlas pasti banyak masalah karena sama-sama nuntut, sama-sama apa? Nuntut. Ruwet. Kemudian di kampus malah ruwet mana? Anak dosen disarat nunggu ini metodologinya kurang, sistem semua mahasiswa nuntut dosennya berenggih ini, dosennya gimana kok? Nah, bodoh nih dunia kiai sih bodoh era aja sih ruwet, kini nuntut. Kiai tuanan, diterima dilakukan nunggu, sekarang ngergani uang tenan, tak tekani adu-adu jebule ngonotok, nerangno jebule persisnya rawan ini nih tak berapa malah punya gerbang. Jadi ikhlas itu solusi. Jadi ikhlas itu nopo solusi. Suratul Haji makiyatun ilawa minan nasi ma ya'budu al ayat dan wa ilaha dari khusmani asita ayat jadi itu 6 ayat. Surat Haji itu kabeh makiyah kecuali 6 ayat. Fa madaniyat dan mongko itu madaniyah kabeh maknanya turun badal hijri wa ya arba'un al khumsun aw situn aw sakun aw samanun wa sepuna ayat. Ini jumlah ini itu bintang 78, 74, 75, 75. Pokoknya khilafah ini berarti khilafah kan sakit berapa huruf itu? Kalau yang bilang 78, ada yang bilang 74, berarti khilafah bener 4 huruf kan? Jadi wow, 4 huruf kados wow. Misalnya sing maca kola berarti kan qaf alif lam. Berarti ngitungnya berapa? 3. Lah nek sing maca kul 2. Ya kira-kira gambarane ngoten itu. Makanya di kitab-kitab fikih menghilangkan satu huruf Quran itu kafir. Maksudnya satu huruf sing mujma' alaih. tapi bukan huruf yang kayak alif, kayak wawu, kayak iya. Karena dalam bahasa Arab huruf tiga ini bisa dibuang, bisa dipasang. Jadi huruf corong lagi aksesoris, huruf tambah. Paham gitu terus. Mulane nak tengene sorop diterangno sing diarani faala ya fa fiil, ain fiil, lam fiil. Lah ketika mbok dadi wajan faala ya berarti alif zaidah. Ta faala berarti tak kalian alif zaidah. Mulane sampean rafa gawo. Quran jare disepakati kok ana sing ngitung 78, ana sing ngitung 74, ana sing ngitung 75 berarti kan dito. Sama tak terang loh, duduk perkaranya itu karena dalam bahasa Arab termasuk dalam bahasa Quran sekalipun itu ada huruf-huruf yang bisa dihitung bisa tidak. Ibu mau contoh paling gampang kayak tadi lah, kola itu yang baca kola berarti kof, lam, alif, lam berarti pinten? Tiga. Yang baca kul dua. Begitu juga malik yaumiddin kan ada kiroah malik yaumiddin berarti mem, lam, ka. Tapi kiroah gitu malik yaumiddin berarti mem alif lam ka. Ya kira-kira ngono gambarannya. Kenapa ada yang bilang pinten 78 ono sing muni 74 berarti kan terpaut pinten 4. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas eling-eling ngurus ahla maka tak si penduduk Mekah wa ghairuhum lan yani penduduk wa ghairihim lan yani penduduk Mekah itaqwa tiya sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Aiko baru tiga saya siksaane pangeran. Biar putih u. Carane wetiu yang toto asiro kape bui ngapo. Ina zalzalata saat itu terkenai guncang ganjinge kiamat. Ail harokata tekse obah saat itu datang banget il ardi ketui bumi. Allah tikang ya kunu kang ono ibu baca sausi al harokatu saat itu apa tulu samsi apa meledak seringenge min makhlipia. Sangking sisi kulone matahari. Allah tikang gua kang tiladi kurba saat itu sebagai nonang karke kiamat. Jadi nonang gempa sing diikuti matahari keluar dari barat. Iku seunu perkara atimun kang banget gede ini. Fi is ajinna sing dalam ngaget nomor nuso Allah tikang gua kang tiladi unakun warno minal aiko bisa ngeng sikso. Ya matarona ing dalam dina ini ngali siro ha ing kiamat. Dino kiamat tu sangking dah sate. Tadahari ku dadi lali bisa babi ya sebab kiamat. Sopo kulungur diate. Saben-saben wong wedok sing nyusui bil fi'li kelawan kejadiane tenan. Amma sanging apa wae artuat kang nyosoni sapa wong wedok, tansah kudu sing lalekno sapa wong wedok kuwi mah artuat. Dadi seorang ibu lali bayine mergo sanging dahsate kiam. Watado ulang lahirna sapa kulo dadi hamlin sapa wong sing lagi meteng ae kubra tegese meteng. Hamlah ae wetengane dadi hamlin. Terus aniki lahir dini primatur, orang wae lahir sanging kagete, sanging napa? Kagete. Watara lan ningali sira ana sae mulu sapa tingali sukara hale edan hale gliem-gliem ora iki guna wis pokoke wong gak sadar min siddatil khaufi krana sange banget wedi toh wa marum hale ora ana te wong akeh sukara kelawan mendem minasara bisa minum di wong bingung kabeh kaya wong ngefly padahal hakikate ora ngefly mergo walakin ada bahwa itu tapi ini krono teh siksane apa iku sakitin ubah faru mongko teh kafe ya kau pun awak disok bang akhir gue nanti malam subhanallah wa bihamdihi wa tata khulbihi wa rida nafsihi wa zinat arsyi mutata kalimati subhanallah wa bihamdihi wa tata khulbihi wa rida nafsihi wa zinat arsyi mutata kalimati subhanallah wa bihamdihi wa tata khulbihi wa rida nafsihi wa zinat arsyi mutata kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati alhamdulillah.